بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebelum kita melanjutkan pembacaan kita terhadap Kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, sedikit ana ingin mengingatkan talabah beberapa poin penting. Yang pertama terkait dengan bermuamalah satu dengan yang lainnya. Tentunya insyaallah kita semua tahu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Allah firmankan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah kalian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat ihsan kepada kita. Di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ihsan itu pada segala sesuatu. Hatta ya, katakan idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ketika kalian diharuskan untuk membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian diharuskan untuk menyembelih, sembelihlah dengan baik. Jangan sampai menyiksa. Ya. Begitu juga di dalam segala sesuatu. Yang tua menghormati yang muda, menyayangi yang muda. Ini adalah bagian daripada ihsan. Ya. Yang muda menyayangi atau menghormati yang tua. Demikian ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam sebuah hadis yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan bagian daripada kami. Artinya tidak termasuk berada di atas sunnah Nabi SAW. Mereka-mereka yang tidak mengasihi, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Inilah Islam. Adik kita, kita bimbing, kita ajari. Ya. Dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, kakak kita, ya, kakak kelas kita, ya, kita hormati, kita hormati. Hakadha, ya. Apalagi jika hadis ini sifatnya umum, maka para talabatul ilm min babi aula, lebih utama untuk menerapkan perkara-perkara tersebut. Ya. Jika ada adiknya ganggu, sabar, ya, sabar, dibimbing, diajari, disampaikan, nyampaikannya bukan dengan apa, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cacian, makian, hinaan, apalagi, ya, bukan demikian. Mu'min bukan la'an, bukan tukang laknat, bukan bukan tukang cela, bukan tukang caci, ya. Rasulullah SAW menyatakan sibabul muslim fusuq, yaitu mencela seorang muslim ini adalah kefasikan. Ya, perbuatan fasik. Artinya kalau fasik berarti berdosa. Ya, berdosa. Hati-hati dijaga lisan. Ya, terutama para thalabah, ya. Dijaga lisannya, jangan sampai canda-candaan kalau bahasa orang Jawa, nyebut-nyebut, jelek-jelekkan orang tua atau mungkin pekerjaannya orang tua begini terus kita sebut-sebut, ya. Atau mungkin orang tuanya yang masih awam, yang belum paham terhadap ilmu, kemudian kita rendahkan, la abadan. Ya, Islam beri, Islam berlepas diri dari yang demikian, ya. Begitu juga yang muda, ketika melihat kakak kelasnya atau mungkin bahkan ami-aminya, ya, ikhwa keumumannya, orang tua, mereka bukan anak kecil yang mungkin bisa kita jadikan teman, ya, kita hormati, ya, sebagaimana orang yang lebih tua daripada kita, ya, karena sebagian kita merasa sudah terlalu akrab, kemudian seolah-olah temannya sendiri dijelekkan, ya, ngomong dengan kasar kepada yang lebih tua. Lah, ini bukan bagian daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna, bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Artinya ini peringatan keras dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita beriltizam dengan sikap tengah tadi. Ya, sikap tadi, ya, kita menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya. Dan seterusnya, ya, dari perkara-perkara yang semisal ini. Ya. Ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua perlu kita tahu bahwasanya Islam ini senang dengan keindahan. Ya, innallaha jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya. Allah itu indah dan senang dengan yang indah-indah. Ya. Senang dengan yang indah-indah. Termasuk bagian daripada yang indah-indah tersebut berpakaian yang baik. Sesuai dengan tuntunan syariat. Pakaian yang terbaik, yaitu pakaian yang menutupi aurat kita secara sempurna. Baik itu jubah atau pakai sarung. Ya. Tidak menunjukkan lekuk badan kita. Ini pakaian yang terbaik yang kita pakai. Tidak harus baru. Tidak harus baru, yang penting rapi, ya. Yang penting apa? Rapi. Rapi terus, rapi itu definisinya seperti apa? Ya, semampu kita. Kita punya setrika, kita setrika. Ketika tidak punya, yang penting pakaian tersebut bersih, ya. Bersih dan kalau bisa wangi, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan baunya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau memperhatikan sekian dalil, Rasulullah SAW diantaranya pernah menyatakan, ya, di dalam sebuah hadis, man akala thawman aw basalan falam yuqarrib musallana, ya, barang siapa fala yuqarribana musallana, barang siapa yang memakan bawang merah ataupun bawang putih, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan mendekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah SAW. Ilahnya apa? Sebabnya, fa'innal malaikah tata'adza kama yata'adza minhu al-insan. Karena malaikat itu terganggu. Ya. Sebagaimana manusia terganggu dengan bau yang ditimbulkan setelah kita makan bawang merah dan bawang putih. Ya. Nah, kata para ulama, dikiaskan dengan hadis ini, segala sesuatu yang mengganggu orang lain itu pun mengganggu malaikat. Ya. Termasuk bau rokok misalnya. Ya. Seorang habis merokok, kemudian dia masuk masjid sholat dan didengar atau dicium oleh orang yang ada di sampingnya. Begitu juga bau badan. Lebih utama lagi, maka diperhatikan. Diperhatikan pakaian, ya jangan sampai lama-lama habis main bola ini itu kemudian kita pakai ke masjid. Jangan. Ya. Kalau bisa disiapkan pakaian khusus. Pakaian khusus untuk main. Jangan dipakai untuk masuk masjid. Ya. Jangan dipakai untuk masuk masjid. Pakaian khusus pun jangan satu minggu kita pakai enggak ganti-ganti. Ya, maka akan menimbulkan bau-bau yang tidak nyaman. Bau-bau yang tidak nyaman. Maka ini diperhatikan. Ayyuhat thalabah. Islam betul-betul memperhatikan keindahan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima tamu dengan memakai pakaian yang baik. Ya, bahkan di dalam sekian hadis Rasulullah SAW diminta untuk membeli pakaian-pakaian khusus untuk menerima tamu-tamunya. Ini menunjukkan apa? Islam juga memperhatikan keindahan. Ya. Ini bukan termasuk perkara yang berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Termasuk padanya menjaga bau. Ya, jangan sampai bau tersebut mengganggu orang lain. Ya. Diperhatikan. Ini mungkin yang ingin Nana sampaikan. Mudah-mudahan jadi apa? Jadi pengingat bagi thalabah. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah fi kitabih Taysir Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan qala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka beriman sebagaimana apa yang kalian imani wahai orang-orang yang beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah, dan jika berpaling maka sesungguhnya mereka berada pada perselisihan. Mereka berada pada sesuatu yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup bagimu wahai Muhammad Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini adalah kelanjutan daripada ayat sebelumnya, yang di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada nabinya Muhammad SAW untuk menyatakan kepada umatnya, katakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada semua rasul, beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Nah, inilah hakikat daripada keimanan. Maka ketika mereka beriman, maksudnya adalah ahlul kitab, ketika mereka beriman maka mereka berada di atas hidayah. Namun kenyataannya tidak demikian. Ya, kenyataannya tidak demikian. Qala Imam Sa'di rahimahullah, fa in amana ahlul kitab bimithli ma amantum bih ya ma'syaral mu'minin. Jika mereka ahlul kitab beriman, ya, beriman dengan apa yang kalian imani wahai orang-orang yang beriman, maksudnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ikuti petunjuk yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, min jami'ir rusul, yaitu keimanan tersebut mencakup keimanan mereka terhadap seluruh para rasul. Mengapa disebutkan min jami'ir rusul? Karena ahlul kitab mereka membatasi keimanan mereka. Membatasi keimanan mereka hanya kepada nabi-nabi dari kalangan mereka sendiri. Mereka menolak nabi-nabi yang datang dari bangsa selain mereka. Wa jami'il kutub, dan seluruh kitab-kitab. Ya, karena mereka mengingkari Al-Quran, maka disebut di dalam ayat ini, bimithli ma'amantum bih, sebagaimana yang kalian imani, termasuk padanya beriman kepada Rasul dan seluruhnya, ya, Rasul seluruhnya yang disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keseluruhannya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kitab-kitab tersebut diturunkan seluruhnya di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Wathilah ibn al-Asqa, Abu al-Asqa radhiyallahu an, tentang bagaimana turunnya semua kitab-kitab, ya, seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan daripada bulan tersebut. Alladzina awwal man dakhala fihim wa aula khatimihim wa khatimahum wa afdalahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Dan yang pertama kali masuk pada semua yang disebutkan tadi, baik itu rasul-rasul dan kitab-kitab, dan yang paling utama, artinya yang terdepan, yang harus kita yakini, yang harus kita imani, adalah pemutus mereka, yaitu yang terakhir dari para nabi dan rasul, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada nabi setelahnya. Dengan lisan nabi kita alaihi salatu wassalam, ana khatamun nabiyyin, aku adalah pemutus para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang terbaik daripada mereka, ya, paling afdal daripada mereka, kelak yang paling banyak pengikutnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad adalah yang paling afdal daripada nabi-nabi yang lain. Begitu juga Al-Quran, karena Al-Quran adalah pemutus dari kitab-kitab sebelumnya. Dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Al-Quran, Allah menjaganya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Dijaga secara utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemurniannya. Tidak akan bisa seorang pun datang dengan yang semisal itu. Ya. Maka di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, termasuk Alif Lam Mim Hamim dan seterusnya, ini ayat-ayat disebut oleh para ahli tafsir adalah ayat tahaddi, ayat untuk menantang mereka yang menyatakan bahwasanya diri mereka adalah orang yang paling fasih di dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Quraisy ini adalah bangsa yang paling baik di dalam berbahasa, utamanya bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy, ya, dengan bahasa Quraisy. Namun demikian keadaannya, mereka tidak dapat mendatangkan ayat-ayat semisal Al-Quran atau syair-syair yang mereka buat sama dengan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah, Allah berkehendak. Ketika Allah berkehendak, tidak akan ada seorang pun dari makhluknya yang datang dengan semisal itu. Jika ada di antara mereka, pasti di sana datang kaum yang membongkarnya. Sebagaimana Musailamatul Kadzab yang mengaku dirinya sebagai nabi, ya, yang diperangi pada saat itu. datang dengan sekian ayat-ayat yang membuat manusia tertawa. Ala kulli hal, Al-Quran, ya, para Nabi, Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran termasuk yang paling depan untuk kita imani, ya, dan kita yakini. Qala wa aslamu lillahi wahdah wa lam yufarriku baina ahadin min rusulillah. Maka mereka ketika beriman, ya, dengan keimanan para sahabat sebagaimana yang mereka imani terhadap nabi-nabi dan rasul, terhadap seluruh kitab-kitab, dan mereka menyerahkan hanya kepada Allah saja, mereka mentauhidkan Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Nah, ini penting, ya, ini penting. Bukan hanya beriman, ya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, namun mereka tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Percuma, ya, percuma. Walaupun seorang mukmin menyatakan la ilaha illallah 1000 kali, tidak akan bermanfaat ketika dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa, meminta kepada orang yang telah meninggal. Ketika dia beristighatsah kepada wali yang mereka sebut sebagai wali, ya, dan mereka telah meninggal sebelumnya, dalam keadaan terpepet mereka, dan yang disebut adalah ya Zahra, ya Ali, ya Badawi, ya Jailani, ya, percuma. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Maka selain Allah adalah kesyirikan. Begitu juga semua jenis ibadah harus kita pasrahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yufarriku baina ahadin min rusulillah, dan mereka tidak boleh membeda-bedakan antara nabi satu dengan yang lainnya. Oh, saya berimannya kepada Musa saja. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Yahudi. Adapun Nasara beda. Oh, saya tidak mau kepada Musa. Musa itu syariat dulu. Kita sekarang beriman kepada Isa dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ucapannya Nasara. Ya, ucapannya Nasara. Maka ketika keadaan mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, ya, maka faqadih tadaw, maka mereka ini hakikatnya telah mendapatkan hidayah. Qala li siratil mustaqim, hidayah kepada apa? Kepada sirat al-mustaqim. Al-hidayah adalah sebuah warisan emas, ya, yang amat sangat mahal harganya. Ya. Al-hidayah ada dua. Hidayah dilalah wal irsyad, berupa penjelasan. Hidayah tersebut bisa saja datang dari siapa saja, dari para nabi, dari para ulama, dari keumuman manusia. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan hidayah, untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, menyampaikan qaul Allah, menyampaikan qaul Rasul. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Di dalam sebuah hadis Rasul menyatakan ballighu 'anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah SAW. Semua punya kewajiban untuk menyampaikan al-hidayah yang sifatnya dilalah wal-irsyad. Yang kedua adalah dilalatut taufiq, berupa taufik yang tidak diberikan kecuali kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Bukan hanya sekedar beriman saja, mereka beriman, mereka mengucapkan, mereka meyakini di dalam hati, mereka juga apa? Beramal dengan anggota badan. Ini konsekuensinya. Dan itu semua tidak akan bisa dilakukan kecuali ba'da taufiq minallah subhanahu wa ta'ala, setelah datangnya taufiq dari Allah azza wa jal. Jadi tidak mudah seorang ini untuk melakukan sebuah amalan kecuali dengan taufiq yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika demikian mereka telah mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim, yang kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk membaca doa di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat olehmu, orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka, dan juga bukan jalan-jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara dan yang semisal mereka. Jadi siratal mustaqim adalah jalan tengah, dengan min ghairi ifrat wala tafrit, dengan tidak mengurang-urangi dan menambah-nambahi, mengamalkan sesuai apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa hulu dan tidak berlebih-lebihan di dalam menilai sebuah ibadah kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak bermudah-mudahan, tidak bermudah-mudahan. Inilah jalan wasat. Ya. Dikatakan wasatiyatul Islam adalah siratal mustaqim, yang dimana Allah memerintahkan kita fastaqim kama umir. Ya. Istiqamahlah kalian. Nah, ini makna daripada istiqamah. Istiqamahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Ini makna istiqamah. Kita berada di atas siratal mustaqim. Sering kita dengar orang menyatakan yang penting istiqomah, yang penting istiqomah. Mereka tidak tahu apa maknanya istiqomah. Bahkan sebagian orang menyatakan dengan lisannya, dengan prakteknya menyelisih keistiqomahan, menyelisih agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada istiqomah. Ya, berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang lain akan membuat kalian berpecah belah, akan membuat kalian bercerai-berai. Ketika Anda menginginkan jalan selain jalan yang dibawa Allah dan Rasulnya, maka ini adalah jalan-jalan yang akan membuat kita bercerai berai. Ya. Maka jalan yang lurus adalah jalan Allah dan Rasulnya, istiqamah di atasnya. Ini adalah yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim. Al-musil li jannatin na'im. Dengan demikian Allah akan sampaikan mereka ketika mendapatkan hidayah tadi, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyampaikan mereka ke surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, fala sabila lahum ilal hidayah illa bihadhal iman, la kama za'amu biqawlihim wa kunu hudan au nasara tahtadu, faza'amu anna al hidayata khasa bima kanu alaihim, Maknanya, kata beliau, tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk mereka ketika mereka ingin mendapatkan al-hidayah kecuali dengan keimanan sebagaimana yang mereka imani. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman dengan ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan untuk hidayah kecuali dengan itu. Kecuali dengan itu. Tidak sebagaimana yang mereka yakini. Maksudnya mereka adalah ahlul kitab. Baik itu Yahudi maupun Nasara. Karena telah lalu apa yang mereka katakan. Kunu hudan au Nasara. Tahtadu. Orang-orang Yahudi menyatakan. Jadilah kalian, wahai manusia, orang-orang Yahudi. Karena dengan itulah kalian mendapatkan hidayah. Ini yang dikatakan orang-orang Yahudi. Dan sebaliknya, orang-orang Nasara menyatakan, jadilah kalian orang-orang Nasara. Karena dengan jalan itulah kalian mendapatkan al-hidayah. Tidak sebagaimana apa yang mereka katakan. Al-hidayah adalah dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka meyakini hidayah itu khusus, ya, dengan mengikuti apa yang mereka yakini. Wal huda wal ilm bil haq. Dan petunjuk itu, ya, artinya beliau sekarang menjelaskan tentang makna daripada al-hidayah. Al-hidayah diambil dari kata huda. Apa maknanya huda? Kata beliau, al-huda adalah al-ilm bil-haq, ilmu dengan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam bil-huda. Maknanya huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu banyak, ilmu banyak. Ilmu ini banyak. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak termasuk, tidak disebut al-huda. Karena terkadang ilmu, ya, ilmu terkait dengan urusan-urusan dunia misalnya. Apakah termasuk di sini? Tidak termasuk. Ilmu dunia adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terhadapnya. Adapun ilmu yang hakiki, al-huda yang dimaksud wallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana? Boleh tidak seseorang belajar ilmu dunia? Boleh-boleh saja. Tidak ada larangan. Selama tidak didahulukan dari yang wajib. Artinya sebagian orang ghulu, berlebih-lebihan di dalam mempelajari sebuah ilmu. Belajar komputer misalnya. Siapa yang melarang? Ya, belajar komputer atau belajar sebuah keterampilan misalnya. Boleh-boleh saja. Namun tidak menjadi utama. Tidak menjadi utama. Ketika perkara-perkara yang sifatnya mubah, sifatnya boleh tadi, kemudian kita dahulukan dari yang wajib, hukumnya haram. Contoh, ya contoh. Kita dipilihkan dengan dua perkara. Contoh belajar bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab adalah sebuah konsekuensi, sebuah kewajiban bagi mereka-mereka yang ingin masuk kepada dinullah, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mempelajari apa? Bahasa Arab. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Maka tidak ada jalan untuk kita memahami agama Allah kecuali dengannya. Baik Quran maupun sunnah. Dua-duanya wahyu dari Allah yang diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya nanti saja. Loh ini penting ini. belajar bahasa yang lain, bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Boleh-boleh saja, hukum asalnya tidak ada sesuatu yang melarang. Terutama ketika perkara tersebut bermanfaat. Karena di dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, al-asal fil manafi', hukum asalnya sesuatu yang bermanfaat itu al-ibahah, hukumnya boleh. Boleh. Ini kaidah ma'ruf di kalangan para ulama. Namun itu tadi, yang ini dibuang, yang itu dinaikkan, dosa hukumnya. Maka ini didahulukan. Ketika ada manfaatnya, kita mempelajari matematika, kita mempelajari apa? Komputer, kita mempelajari bahasa Cina bahkan. Ya. Hatta bahasa Cina bahkan. Bahasa orang-orang kafir. Ketika ada manfaatnya, falabas. Tidak mengapa yang demikian. Yang penting tidak kita dahulukan dari yang wajib. Fa'ala kulli hal. Fa'ala kulli hal wal huda wal ilm bil haq. Ilmu dengan kebenaran. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dinil haq, agama yang benar. Ya. Maksudnya agama yang benar adalah al-amal as-salih. Amal yang menjadi buah daripada ilmu yang dimiliki. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Ya. Ilmu yang membuahkan amal. Jika tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut tidak disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika seseorang mempelajari pada porsinya. Hatta masalah kita katakan bahasa Arab sekalipun. Ya. Bahasa Arab sekalipun. Oleh karenanya di antara ucapan para ulama, bahasa Arab ini diibaratkan apa? Milh fi ta'am. Ibarat garam yang ada di makanan. Garam yang ada di apa? Di makanan. Ketika lebih kita meletakkan garam di sebuah masakan, tidak enak rasanya. Begitu juga seseorang mempelajari bahasa Arab. Ketika seseorang mempelajari dan fokus terus tidak berhenti sampai pada had, sampai pada batasan di mana seseorang mungkin akan berubah pikirannya. Maka dari itu banyak di antara mereka yang tersesat dan menyimpang. Ya. Karena apa? Karena sebab lugah. Karena sebab bahasa. Ya. Kita tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa'ala kulli hal. Maka ketika lebih dari porsinya atau kurang, tidak bermanfaat. Azan ya? Belum. 5 menit lagi. 2 menit lagi. Tayyib. Qala wal amalu bih. Dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Qala wadhidhuhu adh-dhalal. Dan sebaliknya, ya, lawan kata daripada al-huda adalah adh-dhalal. Apa itu adh-dhalal? Adh-dhalal diambil dari kata dhalla. Ya. Yang maknanya adalah al-udul 'anil thariq. Yaitu seseorang membalikkan arah dari jalan yang lurus. Rasulullah SAW pernah menggambarkan jalan, gambar dikatakan hadza sabilullah mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasulullah menggambarkan dengan gambar yang lain dari kanan dan kiri, ya, dikatakan ma min hadhihi subul, jalan-jalan ini yang ada ini yang menyimpang ke kanan dan ke kiri adalah ma min sabilan minha illa syaitan yad'u ilai. Tidaklah dari jalan-jalan yang menyimpang tadi kecuali di sana terdapat syaitan yang terus menyeru kepadanya. Itulah yang disebut dengan adh-dhalal, fudhal adzan dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Qala wa dhidduhu ad-dhalal, yaitu lawannya, lawan daripada ilmu dan beramal dengan ilmu adalah ad-dhalal. Qala ad-dhalal 'anil 'ilmi wa ad-dhalal 'anil 'amal ba'da al-'ilm, yaitu tersesat dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan ilmu, tersesat dari beramal. Ya, setelah dia mendapatkan ilmu, maka dua-duanya disebut ad-dhalal. Qala wa huwa syiqaq, inilah yang dimaksud dengan asy-syiqaq, yaitu sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, fa in wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, jika mereka berpaling, artinya berpaling dari jalan hidayah, berpaling dari jalan ilmu, maka hakikatnya mereka berada pada apa? Asy-syiqaq. Apa maknanya syiqaq? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menukilkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu an, asy-syiqaq maknanya adalah munaza'ah, yaitu berseteru, ya, perseteruan. Ada yang menyatakan maknanya adalah al-mujadalah, yaitu perdebatan, ya, berdebatan. Ad-dhalal dan syiqaq adalah syai' wahid, maknanya satu, ya. Seseorang ketika dia berpaling dari jalan ilmu, maka dia berada di atas kesesatan, yaitu menyimpang dari jalan yang lurus. Dan inilah lawan kata daripada apa? Daripada al-hidayah. Ad-dhalal, ya, terkadang bisa sampai kepada kekufuran. Maka kesyirikan adalah ad-dhalal. Namun tidak setiap dhalal itu syirik. Ya, karena terkadang ad-dhalal juga digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan duna syirik yang tidak termasuk daripada kesyirikan, ya, tidak termasuk daripada kesyirikan. Bahkan di dalam bahasa, artinya secara bahasa, di antara makna daripada dhalal adalah nisyan, lupa. Seseorang yang lupa dianggap dhalla. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an pernah digunakan wa ana minadh dhalin, dan aku termasuk orang yang dhalin, maknanya nasin, termasuk orang yang lupa. Termasuk orang yang lupa. Namun hukum asalnya mereka yang berada di atas asy-syiqaq, yaitu perseteruan, adalah kesesatan yang dimaksud. Dari sisi apa? Sebentar lagi akan kita baca. Alladzi kanu alai, mereka berada di atas asy-syiqaq, yang mereka berada padanya, lamma tawallaw wa aradu, ketika mereka berpaling dari jalan yang benar, maka mereka berada di atas asy-syiqaq. Fal musyaq, asy-syiqaq itu huwa alladzi yakunu fi syikkin wallahu wa rasuluhu fi syikkin akhar. Yang disebut syiqaq adalah seseorang berada di satu sisi, Allah dan Rasulnya berada di sisi yang lain. Ini makna daripada asy-syiqaq. Ya. Fa in tawallaw wa in tawallaw, ketika mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka mereka berada pada perseteruan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah di sisi mereka, ada di sisi yang lain. Suatu yang tidak pernah bisa bersatu. Ya. Ketika mereka menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yalzam min al-mashaqqah wal-muhadah. Maka konsekuensi daripada syiqaq tersebut adalah berpalingnya seseorang, menyimpangnya seseorang. Wal adawatu al-balighah, dan juga permusuhan yang nampak jelas. Allati min lawazimiha badal ma yaqdiruna alaihi min adhiyatir rasul. Maka di antara konsekuensi asy-syiqaq tadi adalah permusuhan, adalah penyimpangan, yang kemudian di antara konsekuensi penyimpangan tersebut, seseorang pasti akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap ahlul kitab tadi menganggap rasul ada di sisi yang lain, mereka ada di sisi yang lain. Maka berusaha mereka untuk menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak pembahasan kita, insyaallah natruk al-baqiyah fi darsil lahiq, kita sisakan daripada penjelasan dari Imam Sa'di rahimahullah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.